يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin fin nar. Alhamdulillah. Ya hamdakum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Merupakan salah satu tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak, sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna mabu'ithu liutammima salihal akhlak." Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka Islam adalah merupakan agama yang mengajarkan akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Oleh karenanya banyak kita dapatkan di dalam Al-Quran Al-Karim, demikian pula sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, asungan, dorongan, perintah kepada manusia untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Sebagaimana pula banyak dari Al-Quran dan Sunnah memerintahkan kepada manusia untuk menjauhi akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang rendah, yang hina. Demikian pula banyak adillah yang menunjukkan tentang pujian, sanjungan bagi orang yang memiliki akhlak yang mulia, serta celaan, cercaan bagi orang yang memiliki akhlak yang tercela. Dari sekian banyak akhlak, dhamimah, radhilah, akhlak yang tercela, yang kita kaum muslimin diwajibkan untuk menjauhi, meninggalkannya, yaitu al-kibr, sifat kesombongan. Naam. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wala tusair khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi marah. Innallaha la yuhibbu kulla muftalin fakhur." Dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena kesombongan, Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan penuh kecongkakan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai setiap orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu la yuhibbul mustakbirin mutakabbirin. Ya, Allah Subhanahu wa taala la yuhibbul mustakabbirin. Tidak mencintai orang-orang yang sombong. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadisnya, ala ukhbirukum bi ahli nar, maukah aku khabarkan kepada kalian tentang penduduk neraka? Qalu bala, maka para sahabat pun mengatakan, tentu ya Rasulullah. Qala kullu utullin jawadin mustakbir, setiap orang yang dia itu kasar, tomak rakus dan sombong. Naam. Ya. Maka ini di antara adillah dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melarang mencela dari akhlak yang tercela ini, yaitu al-kibr, sifat kesombongan. Yang mana al-kibr ini adalah merupakan awalu dzambin, awal pertama kali dosa yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama ussalaf, innal kibr huwa awalu dzambin usiyallahu bihi. Sungguhnya kesombongan itu adalah merupakan awal dosa kemaksiatan yang Allah dimaksiati dengannya. Naam. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-34, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Wa in kunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Taklim kok bicara sendiri. Mau berdiri kah? Yang baik kalau taklim disimak, didengarkan. Dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka para malaikat pun sujud, kecuali iblis. Ia pun enggan dan menyombongkan diri. Dan ia pun termasuk dari kalangan orang-orang yang kafir. Naam. Ibnu Katsir rahimallahu taala dalam tafsir beliau menukilkan perkataan Qatadah rahimallahu taala, di mana beliau mengatakan, qala Qatadah rahimallahu taala fi qoulihi fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Berkata Qatadah rahimallahu taala terkait firman Allah Subhanahu wa taala, fasajadu illa iblis, maka malaikat mereka semuanya sujud kepada Adam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kecuali iblis enggan dan menyombongkan diri, sehingga termasuk dari kalangan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Beliau mengatakan, hasada adullahi iblisu Adam alaihi salam ala ma a'tahullahu minal karamah. Maka aduullah, musuh Allah iblis, hasad, ya, iri, dengki kepada Adam alaihissalam atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Adam alaihissalam berupa kemuliaan. Wa qala, iblis pun mengatakan, ana nariyun wa hadza tiniyun. Ya, saya, iblis mengatakan, nariyun, diciptakan dari api. Sedangkan ini Adam alaihissalam, tiniyun, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Menganggap bahwasanya unsur api itu lebih baik dibandingkan unsur tanah. Naam. Merendahkan, ya. Naam, Adam alaihissalam menganggap dirinya itu lebih tinggi, lebih mulia. Naam. Wa kana bad'udz-dzunubil al-kibr. Dan awal dosa itu adalah al-kibr, kata beliau, kesombongan. Istakbara aduullahi an yasjuda li Adam alaihi salam. Ia menyombongkan diri, ya, musuh Allah ini yaitu iblis, untuk sujud kepada Adam. Naam. Ya. Barakallahu fik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan makna dari kesombongan itu. Apa yang maksud dengan al-kibr? Dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Ya, tidak ada, tidak akan masuk ke dalam surga siapapun dia yang ada dalam hatinya itu seberat dzarrah dari kesombongan. Naam. Faqala rajul, maka ada seseorang yang mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula yuhibbu an yakuna, naam, thawbu hasanan wa na'lu hasanatan. Ya, ada seseorang yang dia menyukai kalau pakaiannya itu bagus. Sendalnya juga bagus. Orang yang menampakkan keindahan, kebagusan dalam hal penampilan dan pakaian. Naam. Ya, apakah yang demikian itu adalah merupakan bagian kesombongan? Naam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguh Allah itu indah, mencintai keindahan. Yang kemudian beliau menjelaskan yang dimaksud dengan kesombongan itu apa? Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan itu, ya, batarul haq, menolak, ya, tidak mau menerima al-haq, kebenaran, dan merendahkan, meremehkan manusia. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, bahwasanya at-tajammul, berhias diri, ya, menampakkan penampilan yang bagus, demikian pula dalam hal berpakaian, itu adalah perkara yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi ketika dia hendak menjalankan suatu ibadah untuk mengerjakan sholat, ya. Naam. Dan itu bukan bagian dari al-kibr. Sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Tatkala seorang tadi mengatakan ada orang yang dia suka pakaiannya itu bagus, sendalnya juga bagus, menampakkan keindahan dalam hal penampilan dan pakaian. Yang mana Rasul mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal, sedangkan al-kibr batarul haq wa qamtun nas, menunjukkan bahwa kesombongan adalah merupakan sifatun batiniyatun, sifat batin yang ada dalam hati seorang, yang itu akan nampak atharnya, pengaruhnya dari tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan seorang yang membawanya kemudian menolak, mengingkari, tidak mau menerima al-haq ketika al-haq itu datang kepadanya, ya, serta sikap tindakan yang dia itu merendahkan, meremehkan saudaranya. Naam. Ya. Barakallahu fik. Maka kesombongan itu adalah merupakan naam seseorang yang dia menganggap dirinya itu di atas al-haq, di atas kebenaran, yang lainnya itu tidak demikian, merasa dirinya adalah orang yang di atas saudaranya, menganggap dirinya adalah orang yang sempurna, sedangkan saudaranya penuh dengan kekurangan, banyak melakukan kesalahan-kesalahan, zallat, sedangkan dirinya jauh daripada itu. Nah, menganggap dirinya sempurna, menganggap dirinya yang satu-satunya di atas al-haq. Naam, waliyadzubillah. Naam. Ya, sehingga ketika ada nasihat, sehingga ada naam tanbih, ya, mengingatkan atas suatu kesalahan yang dia terjatuh padanya, tidak mau menerima nasihat itu, tidak mengindahkan tanbih yang diberikan saudaranya karena menganggap dirinya itu lebih, menganggap dirinya sempurna, menganggap dirinya di atas al-haq. Jadinya demikian. Batarul haq. Naam. Menolak al-haq. Tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima kritikan. Naam. Tidak mau menerima tanbih atas suatu kesalahan yang dia terjatuh padanya. Waliyadzubillah. Naam. Ya. Ini kibir yang merupakan awal pertama kali dosa yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengannya. Ya, yang membawa iblis laknatullah alaih dengan kesombongannya merendahkan Adam alaihi salam, menganggap dirinya lebih tinggi, lebih mulia daripada Adam, sehingga menjadikan dia pun enggan untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan padanya untuk sujud kepada Adam. Sebagaimana al-kibr ini menghalangi mereka, mencegah mereka, orang-orang kafir, naam, untuk menerima apa yang dibawa oleh para rasul. Yang ada justru mereka menentang dan menyisihi apa yang dibawa oleh para rasul. Tatkala para rasul membawakan kepada mereka ayat-ayat yang jelas, bukti-bukti yang terang, ya, wajhadu biha wastaiqonat sa'anfusuhum zulman wa uluwa, mereka mengingkarinya, ya, dalam kondisi hatinya itu meyakini itu adalah suatu kebenaran. Apa sebabnya mereka mengingkari al-ayatul bayyinat al-barohin yang datang dari mereka para rasul? Naam, ya, zulman wa uluwa, kedzaliman dan kesombongan, itu diantara sebabnya. Waliyadzubillah. Naam. Ya. Maka al-kibr yang merupakan sifat dhamimah, dengannya seorang itu menolak al-haq, tidak menerima nasihat ketika dinasihati, tidak menerima tanbih, peringatan dari saudaranya atas kesalahan, kekeliruan, ketika dia diingatkan. Naam. Ini sesuatu penyakit yang amat sangat berbahaya sekali, yang semestinya seorang muslim, seorang mukmin itu hendaklah dia itu tawadhu, ya, menerima al-haq, nasihat, naam, peringatan dari saudaranya yang telah mengingatkan atas kesalahannya, itu sifat orang yang beriman. Naam. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah beliau mengatakan kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mengatakan la yamna'uka qada'un qadaitahu faraja'at fihi aqluk faudita lirusdika antarji'a ilal haq. Ya, jangan sampai menghalangimu suatu keputusan yang telah engkau tetapkan, yang kemudian akalmu, pikiranmu, ya, mengcrosscheck kembali, meninjau kembali suatu keputusan yang telah engkau putuskan, yang kemudian ternyata engkau mendapatkan hidayah, petunjuk kepada kebenaran. Jangan sampai menghalangi yang demikian itu kemudian engkau untuk rujuk kepada al-haq, ketika menyadari ternyata yang telah diputuskan tadi itu suatu kesalahan. Jangan sampai yang demikian, putusan yang telah diputuskan, menghalangi engkau untuk rujuk kepada al-haq. Kenapa demikian? Fa inar ruju'a ilal haq, kata beliau, khairun minat tamadi fil batil. Karena kembalinya seseorang kepada kebenaran jauh lebih baik dibandingkan seorang itu terus menerus di atas kebatilannya. Naam. Ini yang semestinya ada pada diri seorang muslim, seorang mukmin, tawadhu, tunduk terhadap al-haq. Naam, menerima suatu nasihat, ya. Naam. Barakallahu fik. Sekian banyak kerusakan, afat yang diakibatkan dari al-kibir ini. Sebagaimana tadi, bagaimana iblis tercegah untuk menjalankan perintah dari Allah karena kesombongan. Bagaimana mereka orang-orang kafir, ya, terhalang untuk mereka, naam, menerima apa yang dibawa oleh para rasul, menjadikan mereka untuk senantiasa menentang dan menisi apa yang dibawa oleh mereka para rasul, dalam keadaan mereka membawa ayat-ayat yang jelas, bukti-bukti yang gamblang. Naam. Demikian pula al-kibir ini sesuatu yang mencegah, menghalangi seorang kemudian untuk berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Merasa tidak membutuhkan. Waliyadu billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian itu berfirman, berdoalah kalian, niscaya aku akan kabulkan. Naam. Innal ladzina astakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Orang-orang yang mereka menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, tidak mau memohon, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kelak akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan hina. Sifat al-kibir ini sesuatu yang terkadang membawa sebagian manusia, naam, ya, untuk menolak menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mencegah dirinya untuk mengamalkan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Salamah ibn Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan akala indan nabi sallallahu alaihi wasallam bishimalih, ada seseorang yang dia makan di dekat nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, mengatakan kepada orang ini, kul biyaminik, makanlah engkau dengan tangan kananmu. Qala la astati, ya, dengan sombong congkak dia mengatakan, saya enggak mampu. Ya, bukan enggak mampu sama sekali, ya menolak untuk menjalankan apa yang dibimbingkan oleh Rasul. Karena kesombongan. Saya enggak sanggup. Qala na'am lastata'da. Engkau betul-betul enggak akan mampu untuk melakukan itu. Mamanahu ilal kibr, tidaklah yang menghalangi dia untuk menjalankan itu apa yang dibimbingkan oleh Rasul kecuali karena kesombongan. Ya, yang disebutkan dalam riwayat tersebut famarfa'aha ila fi, sehingga betul-betul dia memang enggak mampu untuk mengangkat tangan kanannya sampai kepada mulutnya. Ukubah yang disegerakan. Ya, karena menolak, ya, tidak mau menerima nasihat bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Tidak sedikit Al-Kibr ini mencegah menghalangi sebagian manusia, ya, untuk hadir di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk sholat bersama kaum muslimin. Dalam kondisi keadaan tempat tinggalnya itu dekat dengan masjid. Naam. Ya. Karena sesuatu yang telah Allah berikan padanya dari kemewahan atau sedikit kekuasaan. Dengan sebab itu tidak jarang yang demikian itu ada sebagian manusia tercegah dengannya karena kesombongan, ya, untuk hadir, ya, sholat bersama kaum muslimin. Naam, terasa berat baginya duduk, ya, bermajlis dengan saudara-saudaranya. Naam. Barakallahu fiik. Sedikit dari apa yang Allah berikan dari kemewahan ataukah dari suatu kedudukan sehingga menghalangi dirinya, ya, dari kebaikan-kebaikan yang begitu banyak, menghalangi untuk mempelajari ilmu, menghadiri halaqatul ain. Naam. Ya. Di mana sebagian ulama ussalaf mengatakan inna hadzal ilm la yanaluhu mustahin wala mustakbir. Ilmu ini tidak akan didapatkan oleh orang yang dia itu malu dan orang yang sombong. Yang kesombongannya tersebut mencegah dirinya untuk, ya, menghadiri majalisun ilm, ya, untuk menuntut ilmu. Naam, menganggap dirinya ya telah sempurna itu tadi. Naam. Wal iyadzu billah. Maka al-kibr ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah merupakan akhlak yang amat sangat tercela. Naam. Yang memiliki kerusakan yang begitu besar. Ya, dampak yang begitu mengerikan. Apakah itu kesombongan berupa dia menolak al-haq ataukah karena ihtikarun nas, merendahkan, meremehkan saudaranya? Naam. Dua jenis kesombongan ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Naam. Memberikan dampak yang mengakibatkan seorang itu mendapatkan ukubah baik sesuatu yang disegerakan ataukah nanti yang akan dia dapatkan dalam kehidupan setelahnya. Tadi contoh hadis, ya kan, bagaimana orang tersebut disegerakan ukubah, enggak mampu mengangkat tangannya, betul-betul enggak mampu, disebabkan karena menolak bimbingan nasihat karena kesombongan. Waliyadzubillah. Dari sekian banyak ukubah tersebut, termasuk ukubah yang paling besar yang akan dapatkan bagi orang yang ada dalam hatinya itu sifat kesombongan, bagaimana hatinya itu akan dijauhkan, akan dipalingkan dari petunjuk, dari kebenaran. Waliyadzubillah. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Kami akan palingkan, sa'asrifu, aku akan palingkan, Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan dari ayat-ayat Allah. Siapa yang akan dipalingkan? Dari ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut, orang-orang yang mereka itu menyombongkan diri di muka bumi ini dengan kedzaliman tanpa alasan yang dibenarkan. Yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala, sa'amni ufahmal hujaji wal adillah ala azamati wa syari'ati wa ahkami qulubal mutakabbirin an ta'ati wa yatakabbaruna 'alan nasi bighairi haqq. Ibnu Katsir rahimallahu taala dalam tafsir beliau menjelaskan, menafsirkan ayat ini, sa'amni'u, aku akan menghalangi untuk memahami hujah-hujah dan dalil atas keagunganku, syariat-syariatku dan hukum-hukumku, hukum-hukum Allah, syariat Allah, keagungan Allah. Siapa yang dihalangi untuk memahami hujah-hujah dalil tentang keagungan syariat dan hukum Allah tersebut? Qulubal mutakabbirin, hati-hatinya orang yang padanya itu kesombongan dari ketaatan, tidak mau menerima al-haq. Dan orang-orang yang sombong atas manusia, merendahkan, meremehkan, menganggap dirinya sempurna, mereka penuh dengan kekurangan, penuh dengan ketergelinciran. Waliyadzubillah. Bighairi haq, dengan penuh kedzaliman tanpa alasan yang benar. Yaitu kamastakbaru bighairil haq adzallahumullahu bil jahal, sebagaimana mereka itu sombong ya, secara zalim tanpa ada alasan al-haq ya. Allah menghinakan mereka dengan kejahilan. Tercegah bagi mereka mendapatkan petunjuk. Yang ada Allah hinakan mereka dengan kejahilan, kebodohan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-110. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bi awwala marrah. Dan kami palingkan hati-hati mereka, penglihatan mereka ya, sebagaimana mereka tidak beriman awal pertama kali. Naam, wa nadharuhum fi tuhyanim ya'mahun, dan kami biarkan ya, mereka itu kebingungan dalam kesesatan. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamazaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka itu menyimpang maka Allah simpangkan hati-hati mereka. Intabihu, hati-hati ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sifat yang amat sangat ya begitu mengerikan dampaknya ini, al-kibr. Wa qala ba'du salaf, melanjutkan nukilan dari Ibn Kathir rahimahullah taala, berkata sebagian ulama ussalaf, la yanalul ilm ya, ilma ayyun wala mustakbirun, tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Wa qala akhar, sebagian yang lain mengatakan, naam, man lam yasbir ala dhulli ta'allumi sa'adan bagia fi dhulli jahli abadan, orang yang dia tidak bersabar ya atas kehinaan dalam menuntut ilmu sesaat saja, maka dia pun akan tetap di atas kerendahan, kehinaan, kejahilan selama-lamanya. Wa qala Sufyan ibn Uyainah, berkata Sufyan ibn Uyainah, fi qawlihi sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq, berkata Sufyan ibn Uyainah terkait firman Allah Subhanahu wa taala, naam, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq, Allah akan palingkan dari ayat-ayatnya orang-orang yang sombong, menyombongkan diri di bumi ini tanpa ya alasan yang benar. Beliau mengatakan, anzi'u anhum fahmal Qur'an wa asrifuhum an ayati, Allah akan mencabut dari mereka untuk bisa memahami Al-Qur'anul Karim, dan Allah akan palingkan mereka dari ayat-ayatnya. Ya. Di antara ukubah, dampak yang begitu besar terhalangnya seorang itu mendapatkan petunjuk. Naam. Barakallahu fiik. Berkata Sufyan Ibn Uyainah rahimallahu ta'ala, naam, dalam kesempatan yang lainnya beliau mengatakan, mangkanat ma'usiatu fi syahwatin farjulahu taubah. Barang siapa yang kemaksiatan yang ia lakukan itu karena syahwat, mengikuti hawa nafsunya, maka harapkanlah orang tersebut, naam, untuk bertobat dari kemaksiatannya. Ketika dosa dan kemaksiatan dilakukan seorang karena syahwat, mengikuti hawa nafsunya, naam. Fa inna Adam alaihi salam asa, ya, mustahiyan faghufira lahu. Yang mana Nabi Adam alaihi salam beliau berbuat kesalahan, ya, karena syahwat, naam, yang kemudian diampuni Allah Subhanahu wa taala setelah beliau mendapatkan taufik untuk bertobat darinya. Tapi kata beliau, fa idza kanat ma'syiatu min kibir fakhsha 'alaihi la'nah fa inna iblis 'asa mustakbiran fa'luina. Ya, tapi kalau dosanya itu seseorang terjatuh padanya karena kesombongan, naam, maka khawatirkanlah atasnya laknat yang akan dia dapatkan. Karena sungguhnya iblis bagaimana dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menjalankan apa yang Allah perintahkan karena kesombongan. Ya, karenanya pun dia pun dilaknat. Naam. Ya, ini menggambarkan tentang begitu besarnya, naam, dampak buruk dari sifat al-kibir ini. Bagaimana tidak, cukuplah hadis tadi di awal yang kita sampaikan, di mana Rasulullah SAW beliau mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam jannah orang yang di dalam hatinya itu ada seberat dzarrah dari kesombongan. Naam. Hal itu disebabkan karena kesombongan ini akan menyeret seseorang pada akhlak-akhlak yang tercela yang lainnya. Naam. Ya, tidak ada satupun akhlak yang tercela melainkan kesombongan itu yang menyeret kepadanya. Ya, dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, "Fama min khuluqin dhamimin ilal kibr yajuru ilaih." Ya, tidak ada satupun akhlak yang tercela melainkan kesombongan itu yang menyeret padanya, pada akhlak-akhlak yang tercela itu. Naam. Ya, menjadikan seorang itu hasad. Naam, seseorang itu, naam, tidak mau menerima nasihat, merendahkan manusia. Naam, menganggap dirinya itu sempurna, ucup. Saudaranya penuh dengan kekurangan. Ya, naam, tidak mampu untuk tawadhu, ya, barakallahu fik, tidak menjadikan dirinya itu mampu untuk mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bagaimana yang demikian dia bisa kalau di dalam hatinya ada kesombongan? Pengennya kan untuk dia lebih dibandingkan yang lainnya. Naam. Ya. Yang tentunya bertentangan dengan tadi. Ya. Naam, sifat seorang muslim mukmin mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ketika dia mencintai untuk mendapatkan kemuliaan, ya tentunya mengharapkan saudaranya itu mendapatkan kemuliaan pula seperti yang dia dapatkan. Sebagaimana dia mencintai terhadap dirinya untuk punya ilmu dan mengamalkan ilmunya, dia pun mengharapkan mencintai saudaranya seperti dirinya berilmu dan mengamalkan. Nah, bagaimana mungkin ada pada dirinya demikian itu kalau ada dalam hatinya sifat kesombongan? Maka al-ghibr ini menyeret, melahirkan pada akhlak-akhlak yang tercela yang lainnya. Ma min khuluqin dhamimin ila kibr yazuru ilaih wal iyadu billah. Naam. Dan yang paling buruk dari macam kesombongan tersebut, yang menyebabkan seorang itu mencegah dirinya untuk menerima al-haq dan tunduk kepada kebenaran. Karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang wajib bagi seorang muslim adalah bagaimana berupaya berusaha untuk na'am ya menolak, menghilangkan na'am penyakit al-kibr ini manakala muncul pada dirinya. Na'am, di antara caranya, sebabnya, jalannya untuk yang demikian itu yang menghilangkan dan mengobatinya, ya kenalilah na'am terhadap dirinya sendiri, asal penciptaan dia itu dari apa, proses pertumbuhannya dirinya itu bagaimana, bagaimana seseorang itu sebelumnya bukan sesuatu yang bisa disebut na'am, ya bagaimana proses penciptaan dirinya yang diciptakan dari tanah, ya setetes air mani kemudian menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, sehingga setelah itu jadi sesuatu yang bisa disebut sebagai janin, ya kan? Naam, ya sebelumnya nggak bisa disebut apa-apa. Naam, bagaimana ketika dia dilahirkan ke dunia ini dalam kondisi belum bisa melihat, belum bisa mendengar, naam, belum bisa merasakan sesuatu. Naam, bagaimana kondisi keadaan dia, ya, berawal dari suatu kelemahan, tumbuh menjadi kuat, kemudian lemah kembali, terlahir dalam kondisi gak punya apa-apa, kemudian Allah berikan, ya, naam, sebagian rizkinya padanya. Sadari itu, ingat asal penciptaan dia bagaimana. Naam, kenali pula, fahami pula tentang keagungan kebesaran Allah. Naam, hadirkan, hadapkan dirinya, fikirkan sesuatu yang akan dihadapi setelah kehidupan dunia ini. Bagaimana di alam barzahnya tatkala dia meninggal. Naam, yang dia sendirian, penuh dengan kegelapan, ya, yang menjadikan lapang sempitnya, ya, terang gelapnya, itu adalah amalannya. Naam, ya, barakallahu fik. Ketika dibangkitkan dari alam barzahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, naam, siap untuk mendapatkan hisab balasan sesuai dengan amalan yang dia kerjakan sewaktu di dunia. Hadirkan yang demikian itu. Naam, bi'nillahi ta'ala akan membantu seorang untuk menghilangkan, ya, penyakit yang sangat berbahaya ini, sifatnya amat sangat tercela ini, yang begitu mengirikan dampaknya, yang akibatnya bisa sesuatu yang disegerakan, demikian pula yang akan dia dapatkan setelah kehidupan dunia, yang mana ini telah Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam Al-Qur'an Karim, sebagaimana yang Allah firmankan, qutilal insanu ma akfarah. Naam, celaka binasa manusia itu, betapa kufurnya manusia itu, ya, betapa ingkarnya manusia itu. Naam, tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk terhadap apa yang dibawa oleh rasulnya. Min ayyisyai'in khalaqa, dari apa manusia itu diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddara, manusia itu diciptakan dari setetes air mani. Allah menciptakannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkannya. Tsummasabila yassara, kemudian Allah mudahkan baginya jalannya. Tsumma amata faakbara, kemudian setelah itu dia pun mati. Allah mematikannya, kemudian menguburkannya. Tsumma idza syaa'a ansyara, kemudian ketika Allah menghendaki pada waktunya, maka Allah akan membangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban. Kalla lamma yaqdi ma amara, sekali-kali jangan demikian. Jangan kalian kufur, jangan kalian menjadi makhluk yang ingkar, tidak mau tunduk. Nah, manusia itu belum menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini. Allah telah mengisyaratkan, renungkan asal penciptaan dia dari apa. Apa yang dia dapatkan sekarang ini dari mana? Naam. Barakallahu fik. Kok kemudian menyombongkan diri? Naam. Sombong dari kebenaran. Kemudian menyombongkan diri, merendahkan saudaranya. Wal iyadu billah. Nas'alallahu ta'ala taufik wal afiyah. Semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan malam hari ini bisa kita mengambil faedah pelajaran daripadanya. Wa akhiru da'un alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala Nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.